Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini dengan kemudahan dari Allah kita bisa bermajlis di majlis yang mulia ini insyaallah di salah satu rumahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu nafi' dengan apa yang kita kaji dan kita pelajari, dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah min Al-Ayatil Qur'aniyah, qala rahimahullahu ta'ala, wa min dhalika du'a'u hamalatil 'arsy wa man hawlahu minal malaikal muqarrabin. Dan dari doa, kita masih dalam pembahasan tentang doa, dan beliau di sini banyak menerangkan tentang hal ini. Tentunya dikarenakan perkara doa itu sendiri adalah perkara ibadah. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Jadi doa itu sendiri dari perkara ibadah. Kemudian banyak keadaan kita tentunya dalam keadaan dimudahkan dan dilapangkan untuk berdoa. Karena doa tidak seperti sholat. Sholat yang dia itu kita tegakkan, yang juga di situ doa, tetapi sholat itu terbatas. Berbeda dengan doa, doa tidak terbatas. Kapan saja kita ingin berdoa, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berdoa karena adanya yang ingin kita bermunajat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang kita ingin bermunajat dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ketika kita bermunajat kepada Allah dengan berbagai hajat kita, sebaik-baik apa yang kita ucapkan sesuai dengan hajat kita, tentunya apabila di sana ada doa yang dibaca sesuai dengan hajat kita, dari doa para nabi, dari doa para rasul, atau dari doa yang termaktub yang disebutkan seperti di sini di dalam Al-Quran. Banyak sekali disebutkan doa, demikian pula yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Karena itu demikianlah pentingnya addu'a. Demikianlah pentingnya addu'a. Sehingga kita pun perlu untuk dibimbing. Di antara bimbingan yang ada, apa yang beliau terangkan tentang doa, apa yang disebutkan dibaca oleh para nabi, yang disebutkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan orang-orang soleh yang dibimbing oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang telah kita baca berkaitan dengan doa. Demikianlah diantaranya, yang tentunya beberapa keterangan yang lain berkaitan dengan doa pada tempatnya, insyaallah ta'ala. Wa min dhalika, dan dari doa yang seharusnya kita bermunajat atau sebaiknya kita bermunajat dengannya, karena doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Doa'u hamalatil arsh, doa pemikul arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Doa pemikul arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang memikul arsnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah malaikah. Adalah malaikah yang disebut malaikah pembawa arsy. Malaikah pembawa arsy yang jumlahnya disebutkan dalam ayat, di hari kemudian nanti arsy akan dipikul oleh delapan malaikah. Wallahu a'lam bisawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang arsy-Nya yang mulia, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Disebutkan akan memikul arsy-Nya Allah di hari kiamat nanti atau di hari akhirat nanti setelah terjadinya hari kiamat, yaitu delapan pemikul. Tapi telah datang riwayat dan dibenarkan oleh para ulama, sebelum terjadinya hari kiamat yang memikul arsy itu ada empat malaikah. Ada empat malaikah. Setelah terjadinya kiamat yang memikul arsy, sehingga disebutkan tadi yahmilu arsya rabbik fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada delapan malaikah dalam suratul Haqqah ayat yang ke-17. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa yang memikul arsy adalah malaikat. Adalah malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Du'a'u hamalatil ars wa man hawlahu minal malaikal muqarrabin. Du'a yang memikul ars dan siapa yang di sekeliling arsy dari kalangan malaikah yang didekatkan oleh Allah, hina da'au lil mu'minin, ketika mereka mendoakan kaum mukminin. Sehingga doa yang akan kita dengarkan nanti, doanya malaikat untuk kaum mukminin. Doanya malaikat untuk kaum mukminin. Tentunya sebagaimana doa ini diucapkan oleh malaikah nantinya untuk kaum mukminin, juga tentunya doa ini dibimbing kita untuk mengucapkannya. Mengucapkannya bermunajat kepada Allah karena kita berhajat untuk bermunajat dengan doa tersebut. Mudah-mudahan karena doa itu adalah doa yang dibaca oleh malaikat dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, mudah-mudahan ketika kita membaca doa tersebut, tentunya kita mendapatkan pengabulan dan mendapatkan pemenuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tersebut, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqhim waqihim adzabal jahim. Rabbana Rabbana wa'adkhilhum jannatin adnin. Rabbana wa'adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyiat wa man takis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Dalam surah Ghafir ayat yang ketujuh sampai sembilan. Yang artinya kurang lebih, wahai Rob kami, Engkau telah melapangkan rahmamu terhadap segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, dan Engkau telah melapangkan ilmumu terhadap segala sesuatu, atau rahmamu meliputi segala sesuatunya dan demikian ilmumu. Maka ampunkanlah atau ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Selamatkanlah mereka dari azab jahim, azab jahannam. Wahai Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam surgamu, surga Aden yang Engkau telah janjikan kepada mereka. Dan siapa yang soleh, pantas dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selamatkanlah mereka dari kejelekan-kejelekan, karena siapa yang dijaga dari kejelekan-kejelekan, diselamatkan dari kejelekan-kejelekan pada hari itu, maka sungguh dia yang Engkau telah rahmati. Wadzalika huwal fawzul azim, dan yang demikian ini adalah kemenangan dan kebahagiaan yang besar. Wa hadha du'a jami'in, kata beliau rahimahullah setelah kita tadi mendengarkan dari ayat dan sekilas dari terjemahannya kurang lebih. Wa hadha du'a jami', doa ini kata beliau adalah doa yang menyeluruh dan mencakup. Tentunya sebagaimana telah kita dengarkan artinya, seorang atau di situ disebutkan agar dikaruniakan rahmah, agar diterima taubat, kemudian diselamatkan dari azab neraka, kemudian minta untuk dimasukkan ke dalam surga Aden, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai dari bapak atau orang tua, demikian istri dan anak keturunan, maka tentunya doa ini adalah doa yang mengumpulkan penyelamatan dari kejelekan, azab, dan diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga Allah. Menjadi hal yang pasti, kita pasti meminta agar kita semuanya dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Tidak ada yang meminta dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan orang-orang di luar Islam, orang-orang di luar Islam, agar mereka bisa masuk ke dalam surga, mereka membayar uang. Jadi orang-orang di luar Islam agar mereka bisa masuk surga, mereka membayar uang. Uang penebus dosa. Sehingga apabila seorang berdosa, menurut mereka, dihapuskan dosa itu dengan membayar uang. Membayar dengan uang atau harta. Maka setelah dibayar, seorang terhapuslah dosanya dan pasti masuk surga. Tentunya ini salah, namun kita ambil kesimpulan bahwa orang di luar Islam pun menginginkan untuk masuk apa? Masuk surga. Jadi tidak ada yang menginginkan untuk masuk ke dalam neraka. Tidak ada. bahkan menginginkan agar masuk ke dalam surga. Semua, semua kita, semua manusia, atau semua manusia dan jin ingin masuk ke dalam surga. Karenanya, dari doa yang dipanjatkan ke hadapan Allah dari orang-orang yang beriman meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mendapatkan surga, selamat dari azab, kemudian dia dikumpulkan di surga tersebut bersama orang-orang yang dicintai. Bersama orang-orang yang dia cintai. Bersama bapaknya, ibunya, kalau dia sudah berkeluarga bersama anak istrinya atau keturunannya, orang-orang yang dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadza du'a'u jami'. Ini adalah doa yang mencakup dan mengumpulkan. Wa tawassulun nafi'. Dan merupakan tawassul yang nafi', memberikan manfaat, yang bermanfaat. Fatawassalu bi rububiyyatillahi ta'ala, mereka para malaikat tersebut bertawassul dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan nama Allah atau bertawassul dengan rububiyyah Allah. Rabbana, Rabbana, dan tentunya sebagaimana sudah kita sebutkan berulang kali, bertawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dengan rububiyyah Allah, tentunya sangat ditekankan ketika seorang berdoa. Karena dengan bertawassul, dengan menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya dan rububiyahnya, doa itu sangat diharapkan diterima. Doa itu tentunya sangat diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatawassalu bi rububiyyatillah wa si'ati ilmihi wa rahmatihi al-mutadammin ilmahu bihalil mu'minin. Juga bertawassul dengan luasnya ilmu Allah, luasnya rahmat Allah, yang tercakup di situ ilmunya Allah terhadap keadaan kaum mukminin, terhadap keadaan kaum mukminin. Dari nama Allah Al-Alim dan sifatnya al-ilmu. Dari nama Allah al-alim, dan dari situ didapatkan sifatnya ilmu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatunya. Sampai kepada keadaan dan kondisi kaum mukminin. Allah mengetahui keadaan kaum mukminin. Dengan apa yang didapatkan dan dirasakan, dan apa yang telah dijalani dan apa yang akan didapatkan oleh kaum mukminin, Allah tahu. Allah mengetahuinya. وَمَا خَلَقَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّعْفِ. Dan jadi Mereka para malaikat bertawassul dengan rububiyah Allah dan luasnya ilmu Allah dan rahmanya yang tercakup di dalamnya ilmu Allah terhadap keadaan kaum mukminin. Wa ma khalaqahum, dan apa yang Allah telah ciptakan terhadap mereka minad dha'fi, dari keadaan yang lemah. Dari ayat yang telah kita hafalkan, khuliqal insanu dha'ifa, Allah telah menciptakan kita dalam keadaan kita itu lemah, dalam keadaan kita itu tidak memiliki apa-apa kekuatan dan daya, lemah. Yang kelemahan kita ini kalau tidak dibantu oleh Allah dengan kekuatan, kita akan selamanya lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Allah lah yang memberikan kekuatan. Dia yang memberikan pencukupan. Kalau kita menyadari ini, kita pandai bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan Allah terhadap kaum mukminin dengan keadaan mereka dan apa yang Allah ciptakan terhadap mereka dari sifat lemah. Wa rahmatahu iyahum, dan juga dari apa yang tercakup dari rahmanya Allah kepada kaum mukminin tersebut. Likaunihi ja'alal iman a'zam wasilah, tunalu biha rahmatuh. Ayaghfiru lil mu'minin al multazimina lil iman. Likaunihi, jadi mereka bertawassul dengan rububiyah Allah dan dengan luasnya ilmu Allah dan rahmanya yang terkandung di situ pengetahuan Allah terhadap keadaan kaum mukminin dan penciptaan Allah terhadap mereka dari kelemahan, demikian rahmat Allah kepada mereka. Likaunihi ja'alal iman a'zam wasilah tunalu bihi rahmah atau tunalu biha rahmatuh. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan atau menjadikan keimanan sebagai wasilah yang paling agung, dengannya akan diraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi warahmatahu iyahum likaunihi ja'alal iman, dikarenakan Allah menjadikan keimanan sebagai wasilah yang paling besar untuk diraihnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaghfira lil mu'minin, agar dia Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kaum mukminin yang berpegang teguh dengan keimanan. Ayyaghfira lil mu'minin al multazimina lil iman. Wahumul ladhina tabu mimma yakrahuhu Allah, dan merekalah orang-orang yang taubat, bertobat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Wattaba'u sabilahu biltizam ma yuhibbuhu wa yarda, dan mengikuti jalannya Allah dengan melazimkan diri mereka dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan apa yang Allah ridai. Fayaghfiru dhunubahum, kemudian Allah pun mengampunkan dosa-dosa mereka. Wayukihim ashaddal adzab wa huwa adzabul jahim, dan Allah pun menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih, yaitu azab jahim. Wa ayyuni lahum a'zama at-thawab, dan agar dicurahkan kepada mereka atau diperoleh sebesar-besar pahala. Wa huwa dukhul jannati adnil lati wa'adahum ala alsinati rusulih, dan dia itu adalah dukhul jannah, masuknya seorang ke dalam surga, surga adn yang dia janjikan lewat lisan para rasulnya. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, demikianlah tentunya sekilas yang kita ambil dari keterangan dengan doanya para malaikat pembawa arsy, yang mereka memintakan kebaikan bagi kaum mukminin. Namun kita pun tentunya bisa berdoa dengan doa tersebut, karena doa di dalam Al-Quran diperkenankan. Doa yang didapatkan di dalam Al-Quran dari hamba-hamba yang soleh, yang mereka ucapkan, yang mereka panjatkan, tentunya diperbolehkan bagi kita untuk mengucapkannya, bagi kita untuk bermunajat dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik kita berdoa adalah apabila kita mengerti maksud apa yang kita sebutkan dari doa tersebut. Karenanya tadi diberikan keterangan kenapa doa ini doa yang pantas untuk kita panjatkan, dengan keterangan yang sudah kita dengarkan mencakup segala bentuk permintaan. Di dalamnya ada bentuk tawassul, terhadap tawassul kepada Allah dengan rububianya, dengan luasnya ilmunya dan rahmanya. Demikian tentunya permintaan agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, juga dijauhkan dari apa-apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena waktu isya telah masuk, kita cukupkan. Dan tentunya kita masih dalam pembahasan doa ini, yang mudah-mudahan kita ambil keterangannya nantinya pada pertemuan berikutnya dengan sempurna. Karena beberapa atau beliau dalam penerangan tentang doa ini menyebutkan beberapa keterangan yang membawa atau membimbing kita untuk bisa memahami wallahu ta'ala a'lam bisawab dan mengambil keterangan-keterangan yang baik darinya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dibimbing dengan agamanya sampai kita diwafatkan olehnya. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.